indah hadirkan pesona kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keanggunan, kas perawan yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang mengancam noda. Tutur lelah